Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silahkan, Bapak. Kalau menurut saya, negara kita ini, negara Indonesia, kan punya Departemen Agama. Mm-hmm. Jadi saya rasa bolehlah negara kita ikut campur kalau untuk hal-hal yang memang bisa meresahkan masyarakat. Tapi ada lagi nih yang apa, yang nggak ada struktur di pemerintahan tuh, macam MUI itu. Mm-hmm. Itu yang bikin statementnya tuh lebih bahaya dari pemerintah. Begitu. Maksud saya tuh, tolonglah para pimpinan di MUI sebelum mengeluarkan statement atau fatwa-fatwa yang tertentu, dikoordinasikan dulu dengan pihak pemerintah supaya tidak disusupi oleh rekan-rekan dari ormas-ormas Islam yang garis keras bisa bertindak anarkis. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yudi. Halo Pak Seven. Halo. Ya, mohon maaf, selamat siang, dengan siapa ini Bapak? Gilbert. Pak Gilbert, silakan. Selamat siang. Silakan, nah, Pak Gilbert. Saya setuju dengan tulisan di Kompas ya. Mm-hmm. Cuma ada satu yang kurang. Yeah. Yaitu menjamin keamanan rakyatnya untuk beragama, terutama kaum minoritas. Seringkali kaum minoritas ini, agama minoritas ini, mm-hmm. Tempat ibadahnya dibakar. Yeah. Ya kan, sudah gitu terus ditutup secara sewenang-wenang oleh oknum yang membawa-bawa agama mayoritas dan mengatakan paling benar gitu. Jadi kalau saya boleh menghimbau pemerintah, disinilah letaknya negara untuk menjamin keamanan dari rakyatnya untuk beragama. Okay. Jangan didiamkan gitu ya. Okay. Seperti yang kejadian yang di Monas itu. Terima kasih. Baik, Pak Gilbert, terima kasih. Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang, Bu Wida. Silakan, Bapak. Ya, menurut kami ya, memang ya, negara memang nggak boleh campur. Tapi karena faktornya masalah-masalah keamanan dan mereka membuat onar karena ini di Monas, mm-hmm. maka dalam ini negara jadi ikut campur. Jadi sebetulnya karena kalau tidak mereka bikin ribut, maka bisa diselesaikan internal menurut aliran agama tersebut, apakah diterima atau tidak diterima oleh umat Islam tersebut. Mm-hmm. Kalau memangnya tidak diterima, ya mereka harus membubarkan diri dan tidak boleh beroperasi lagi. Karena kita tahu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Nah sekarang muncul Ahmadiyah. Apakah Ahmadiyah ini diterima atau enggak? Kalau tidak diterima, ya dia harus melebur ke Muhammadiyah. Itulah kira-kira. Terima kasih. Baik Pak Dibyo. Pak Doni, selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Silakan Bapak. Ya, saya komentarnya gini Mbak ya. Kalau ya, Islam hanya satu Nabi ya, Nabi Muhammad. Kalau Ahmadiyah kan ada Nabi yang lain. Itu masalah yang sangat krusial gitu. Tapi kalau dia itu mengacu ke Nabi kayak NU Muhammadiyah kan satu Nabi Muhammad ya. Mm-hmm. Ya masalahnya di sana gitu. Jadi kalau Ahmadiyah ini nandang Islam, harusnya dia Nabinya Muhammad bukan ya apa namanya yang gulakam itu gitu, saya nggak hafal ya. Jadi kalau masih menyandang kata Islam, harusnya dihapus gitu. Jangan Islam, mungkin agamanya terserah lah ya kan, agama apa aja, tapi jangan menyangkut nama Islam gitu. Sebetulnya intinya di sana gitu ya, karena Islam sendiri ininya Muhammad gitu, nabinya okay. Muhammad, tidak ada nabi selain Muhammad Islam. Ya Pak Doni, terima kasih untuk komentarnya. Kita masih membuka line telepon. Pak Rudi, ya. Silakan Pak Rudi. Ya, apa yang dikatakan sosiolog UI lagi semalam itu benar. Jadi memang polisi tidak boleh membiarkan FPI begitu. Ya. Oke. Ya Pak Rudi, terima kasih untuk komentarnya.